بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan mulakhas qaidul lughatil arabiyahnya di juz kedua sampai sampai poin ketiga ya. Sampai poin ketiga yaitu jam'ul maqsur wal manqus wal mamdud apa kok jam'ul maqsur? Sebentar ya. Ya, bisa juga ya. Jam'ul maqsuri wal manqusi wal mamdudi jam'a mudzakkarin saliman. Sebentar. Nah. Sawhu jam'il mudzakkar salim. Kan gitu. Kemudian ma yujma'u jam'ul ma yajma'u jam'al mudzakkar salim. Ya ma yajma'u jam'al mudzakkar salim berarti ya, jam'ul maqsuri wal manqusi wal mamdudi jam'a mudzakkarin saliman. Ya atau ya dibaca fi'il mabni lil majhul ya jum'al maqsur wal manqus wal mamdud jam'a mudzakkarin saliman. Ya mau enggak mau begitulah jadinya ya. Tapi kalau kita ngikutkan urutan apa ngikutkan ke sebelum-sebelumnya maka seharusnya itu bentuknya isim semua sawhu jam'il mudzakkaris salim sawhu. Kemudian ma yujma' ma ism mausul isim. Kemudian lihat itu poin 4, hadfu nuni jam'il mudzakkar salim hadzab. Ya, isim ya. Jadi seharusnya di sini juga isim ya, semestinya. Ya, jadi saya pikir juga enggak ada masalah walaupun dibaca jam'ul maqsuri, penjamaan. Ya, jam'ul maqsuri wal manqusi wal mamdudi jam'a mudzakkarin saliman. Jadi penjamaan isim maqsur, isim dan isim manqus dan isim mamdud kepada jamak mudzakkar salim. Sebagai mafulun bih. Bisa ya. Iya. Ya, kan isim masdar kan bisa beramal seperti seperti fiilnya. Ya. Atau ya silakan juga mau dibaca sebagai majhul jum'al maqsuru cuma itu tadi. Kalau dibaca fiil berarti kalau dibaca majhul berarti kan fiil. Jadi iya lain sendiri. Ini perhatikan nih sawh 1 sawh 2 ma keempat hadzaf. Ya, isim semua ya bahkan kelima alfaz ya isim semua. Kan begitu. Wallahu a'lam. Ya, kalau saya lebih suka dibaca dengan bacaan jam'ul, namun silahkan antum baca dengan bacaan jum'al maqsuru. Ya. Hah? Maful bih dari masdar yang beramal. Iya, benar. Ya, maful bih atau bisa juga jum'al maqsuru sebagai mafulun bih dari jum'a. Ya, adapun al maqsur sebagai naibul fa'il. Nah, demikian. Namun kalau misalkan kita baca jam'ul maqsuri wal manqusi maka jama' adalah mafulun bih kedua daripada jamak yang ada di yang isim masdar. Jadi jam'a mudzakkar, jam'a sebagai mafulun bih kedua, sementara maful bih pertamanya adalah al-maqsur mahallan. Baik. Kemudian silakan baca Mas Royan. Jam'ul maqsuri wal manqusi wal mamduti jam'a mudzakkarin salim. Siapa? Giliran siapa nih? Iya, Mas Rayyan aja ya. Oke, silakan lanjutkan Mas Rayyan. Idza jumi'al ismul maqsur. Iya. Mafulun bi? Iya. Jam'a mudzakkari saliman. Iya. Sebenarnya itu mudah dideteksi ya. Kalau misalkan dari kebingungan nih, kan ada saliman itu. Iya, saliman berarti ini jam'a nih. Enggak mungkin enggak kan gitu ya. Karena saliman berarti jam'a mudzakkarin saliman. Ya, coba ulangin. Ini kalau misalkan kondisinya kita sulit mendeteksinya kan gitu. Jadi ngakal-ngakalin, eh? Kan di belakang kan saliman tuh. Nah, saliman itu kan sifat si jama'. Nah, berarti udah pasti ini jam'ah, enggak mungkin jam'u, enggak mungkin jam'i kan gitu. Karena di sini saliman. Itu kalau misalkan kita pakai cara ngakal-ngakalin gitu. Misalkan dalam kondisi kesulitan mendeteksinya. Ya, ulangin sekali lagi, Mas. Mudzakkarin tanwin. Jam'a mudzakkarin saliman. Hudifat alifu. Iya, benar. Wa baqiyat al-fathatu qabla wawil aw ya'il jam'i. Baik. Nah, jadi jama' ya Mas Rayyan. Idza jumi'al ismul maqsuru jam'a mudzakkarin saliman. Kata jama' ini dari segi ta'yinnya isim nakirah atau isim ma'rifah? Yang pertama. Enggak, jama' yang idza jumi'al ismul maqsuru jam'a. Nah, jama' itu dari segi ta'yinnya isim nakirah atau isim ma'rifah? Ta'yin jama' ini ya ma'rifah. Isim ma'rifah. Apa alasan kemakrifahannya? Karena dia bafakan kepada isim yang ma'rifah, berarti mudhafun ilaihnya ma'rifah. Ya, nah. Mana mudhafun ilaihnya? Jamaknya. Bukan. Bukannya itu kan itu idza jumi'a. Itu kan idza jumi'a, kalau ini bukan isim kan? Oh, ini jama' ini tadi. Iya, idza jumi'al ismul maqsur. Iya. Ini nakirah. Isim nakirah, iya. Baik ya. Jadi itu adalah isim nakirah. Nah, kemudian hudzifat alifuhu. Ya, hudzifat alifuhu. Ha kembali ke mana? Jama'. Ha kembali kepada jama'. Jadi berarti hudzifat. Hudzifat apa bahasa Indonesianya Mas Rayyan? Dihapus. Nah, berarti yang dihapus apa? Alif. Nah, alifnya dihapus, nya kembali kepada jamak. Jadi alif jamak mudzakkar salim dihapus. Kok jamak mudzakkar salim kapan punya alif ya? Oh, maksur. Iya. Iya, jadi hak kembali kepada al ismul maksur. Jadi aliful maksur maksudnya ya. Baik. Jadi hudzifat alif alifil ismil maksuri wa baqiyatil fathatu qabla wawi qabla wawin aw ya'il jam'i. Nah, jadi kata beliau, ini poin kita membahas tentang apa? Cara menjamak isim maksur, isim mangkus, isim mamdud ketika ingin dijadikan jamak mudzakkar salim. Ya, ini poin nomor 3 membahas tentang permasalahan tersebut. Nah, pertama kata beliau, kalau hendak ya ataupun apabila isim maksur itu dijamakkan kepada jamak mudzakkar salim, maka ya, maka ini muncul dari mana Mas Santo? Dari jawab syarat. Iya. Ya, maka muncul daripada jawab syarat karena di sini adalah jumlah syartiyah. Nah, jadi apabila isim maksur dijamakkan kepada jamak mudzakkar salim, maka dihapuslah alif si isim maksur tersebut dan dibiarkan fathahnya. Iya. Dibiarkan berarti baqiyat. Hah? Baqiyat. Oh, tetap baqiyat. Iya, baqiyat al-fathah dan fathahnya tersisa. Ya, arti baqiyah itu tersisa, tinggal dan fathahnya tinggal gitu. Ya, tinggal atau tersisa atau apa adanya. Nah, cuma kalau kita mungkin ya ngomongnya dan dibiarkan gitu ya. Tapi sebenarnya ini bukan dibiarkan sehingga dibaca dengan bacaan buqiyat, enggak ya. Itu apa namanya ya? Terjemahan ringan ataupun terjemahan mafhum ya, bukan terjemahan harfiah. Ya, jadi oleh karena itu antum jangan berpatok sama terjemahan saya. Nanti kalau berpatok sama terjemahan saya bacaannya jadi beda nanti. Nah, demikian. Jadi pertanyakan kok bisa terjemahannya begitu. Kalau misalkan antum bingung, ditanyakan saja. Ya, jadi aslinya fathahnya tinggal. Jadi dibuang alifnya dan fathahnya tinggal, begitu sebetulnya. Cuma kan kurang enak di kita biasanya ya. Walau sah-sah aja ya. Baik. Nah, demikian. Jadi yang fathahnya tinggal ataupun dibiarkan fathahnya sebelum waw ataupun sebelum ya-nya si jamak. Jadi kan jamak mudzakkar salim itu kan sebelumnya kan sudah diperkenalkan kepada kita cara pembentukan jamak mudzakkar salim itu ditambahkan di akhir isim mufradnya huruf waw dan nun dan ya dan nun. Nah, jadi kata beliau, fathah yang ada di isim maksur itu dibiarin terletak sebelum waw ataupun ya-nya si jamak mudzakkar salim. Jadi kalau kita ingin membuat isim maksur, kalau kita ingin menjamak mudzakkar salimkan isim maksur, maka kita buang terlebih dahulu alif maksurahnya, kemudian kita biarin tuh fathahnya. Contoh isim maksur apa? Seperti Musa. Musa ini kan memenuhi syarat ya untuk dijadikan jamak mudzakkar salim. Musa. Nah, ini isim maksur karena berakhiran alif. Dibuang alifnya. Nah, setelah pembuangan alif kan sinnya fathah tuh. Nah, kata beliau fathahnya biarin. Jangan pula kayak muslimuna antum bikin musuna begitu loh. Itu maksud dia. Makanya dia harus tekankan wa baqiyatil fathah. Fathahnya biarin. Jangan pula antum bemahkan begitu maksudnya. Jangan pula dibaca dengan bacaan musuna karena muslimuna kan begitu. Nah, itu maksud dia. Jadi fathahnya biarin. Baik itu sebelum waw maupun sebelum ya. Jadi begitu kalau begitu pakai ya, biasanya kan kita apa musli? Iya, muslimina, kasrah dianya kan. Kalau pakai waw muslimuna, nah ini biarin. Jangan pula musuna, musina. Jadi tetap musauna, musaina. Nah, begitu maksudnya. Mafhum ya? Nah, ini cara menjamakkan isim maksur kepada jamak mudzakkar salim. Jadi dibuang. Iya, itu maksudnya. Jadi maksud dia sifat hanya tinggalin, biarin. Jadi hudifat alifuhu, dibuang alifnya dan tinggal fathahnya. Maksudnya biarin fathahnya. Ya, begitu. Nah, demikian. Contohnya seperti a'la, ya a'la memenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim ya karena sifat untuk laki-laki. Maka jadilah buang alifnya kemudian biarin fathahnya. Jadilah a'launa ataupun a'laina. Mustafa, ini juga memenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim. Maka jadilah mustafauna, mustafaina. Jadi jangan dibaca mustafuna dan mustafina karena ngikutin muslimuna, muslimina. Ya, demikian. Alba. Ya, lanjut Alba. Alba, idza jumi'a al-ismul manfutu jam'a mudzakkarin saliman. Karena enggak ada alif lam maka tanwin. Kan gitu kan? Iya. Ya, mudzakkarin saliman hudifat ya'uhu. Wa dhamma. Iya. Ma qabla al wa dhamma. Dhamma. Dhamma. Dhamma dhamma. Dhamma. Dhamma. Iya. Wa dhamma ma qabla al wawi wa kusira ma qabla al ya'i. Iya. Jadi dhamma ya, bukan dhamma tapi dhamma. Kalau dhamma itu maklum, tapi kalau dhamma dia majhulnya. Nah, kemudian kata beliau tatkala menjamakkan isim manqus kepada jamak mudzakkar salim maka dibuanglah ya-nya. Ya, ya si isim manqus ya, hak kembali kepada isim manqus. Maka dibuanglah ya-nya dan dibemahkan apa yang sebelum huruf waw dan huruf waw yang ada di jamak mudzakkar salim dan dikasrahkan apa yang sebelum huruf ya yang ada di jamak mudzakkar salim. Jadi ini berbeda dengan isim maksur. Kalau isim maksur baqiyatil fathah, sementara kalau isim manqus itu mengikuti kemunasabahan huruf waw dan ya. Iya, mengikuti kemunasabahan huruf waw dan ya. Nah begitu. Contohnya seperti al-baqi. Ya, al-baqi isim mangkus. Iya benar isim mangkus ya. Nah kemudian saat al-baqi ingin kita jamak mudzakkar salimkan, maka dibuanglah ya-nya. Setelah pembuangan ya, kemudian harokat kasrohnya justru jadi dhammah. Ya ini mirip muslimuna. Ya kan gitu ya. Kalau ini malah justru mirip muslimuna. Nah, saat dia pakai ya al-baqina ya sama seperti muslimina begitu. Jadi berbeda ya. Ada perbedaan pembentukan pada pada isim maksur dan isim mangkus yang harus kita ingat. Nah sebenarnya ini ya sebenarnya pembentukan ini ataupun kaidah pembentukan jamak mudzakkar salim untuk isim maksur dan mangkus itu dapat diselaraskan ataupun dikorelasikan dengan kaidah iqlal. Ya, jika antum masih ingat tentang kaidah-kaidah iqlal, ya, jadi dapat dikorelasikan. Kenapa bisa jadi begini kaidahnya? Karena apa? Karena selaras dengan kaidah ataupun disebabkan penunaian terhadap kaidah-kaidah iqlal. Nah, begitu. Ya, demikian. Ya kan aslinya apa? Asli dari al-baquna adalah al-baquna. Aslinya adalah iya, al-baqiyuna. Al-baqiyuna. Kan itu aslinya. Nah kemudian apa yang dilakukan al-baqiyuna kalau dalam kaidah iqlal? Hah? Kenapa bisa disukunkan ya-nya? Iya, karena berat al-baqiyuna berat berat harokat dhammah bagi huruf ya apabila huruf sebelumnya kasrah maka kaidahnya wajib disukunkan jadilah al-baqiyuna kan gitu ya al-baqiyuna maka yang terjadi apa? Iya, kenapa dibuang huruf ya-nya? Karena bertemu dua sukun, tepat. Jadi karena bertemu dua sukun maka jadilah apa? Al-baqiyuna. Kemudian apa yang dilakukan? Iya, dibamahkan qafnya jadilah al-baquna. Ya begitu. Ya, jadi sesuai dengan kaidah ilal ya selaras gitu maksudnya. Nah, demikian. Baik, lanjut ke jim. Ma'dudu kok ma'dud? Mamdud. Iya. Jika jumi'al mamdudu jam'a mudzakkar saliman. Nah, tanwin. Jam'a mudzakkar saliman. Iya. Taba'at. Iya. Taba'at fi sya'nihi nafsil qawa'idi. Kenapa bisa nafsi? Nafsi. Iya. Karena ini taukid enggak dari sya'ni. Fi sya'nihi nafsi. Kalau misalkan taukid maka taukid ini masuk ke taukid lafzi kan gitu ya. Masuk ke taukid taukid ma'nawi kok taukid lafzi ya. Masuk ke taukid ma'nawi di mana ketentuan di dalam penggunaan taukid ma'nawi harus terdapat dhamir yang kembali kepada muakkadnya. Ya. Mana dhamirnya? Kan gitu. Iya. Iya, seharusnya kan nafsihi gitu kalau misalkan dia itu taukid ya. Nah, demikian. Nah, nafsu sebagai apa ya? Ayo. Ini apa? Tidak makar. Tidak makar. Ah, Mas Gulam, gimana Mas Gulam? Sebagai apa kira-kira Mas Gulam? Tebak dulu Mas Gulam. Iya, ittaba'at. Nah, Bang Budi. Nafas itu bacaannya apa itu? Nafsu. Nafsu berarti marfu sebagai fa'il. Fi'ilnya? Fi'ilnya ittaba'at. Jadi nafsu fa'il, fi'ilnya ittaba'at. Ittaba'at ini adalah fi'il apa, Bang? Fi'il madhi. Fi'il madhi yang terdapat padanya ta'ut ta'nits istakinah, tepat. Loh, kok bisa? Kenapa masuk? Enggak, maksudnya kenapa pakai ta'ut ta'nits istakinah? Kalau memang fa'ilnya adalah nafas. Nafas ini golongan mukannas. Iya. Ya, buktinya apa? Min nafsin wahidah, ya. Dalil Arab. Baik. Lanjut, lanjut bacaannya, Mas. Iya, irji'i sama ya, sama itu juga ya. Mustaba'at fi sya'nihi nafsul qawa'idil khassati. Bidasliyatil mamduni. Iya, baik. Nah, kemudian kata beliau, kalau mau menjamakkan isim mamdud kepada jamak mudzakkar salim, maka sya'n itu apa bahasanya? Ketentuannya gitu ya. Perkara. Hah? Perkaranya, iya betul ya. Maka perkaranya, ya, maka dalam perkaranya itu mengikuti apa namanya itu? Nafsul qawaid, bukan dibaca qawaid dan qawaidi. Nafsul qawaidi. Qawaidi. Iya, qawaidi. Mudhaf ilainya nafsul. Iya, mudhaf ilainya nafas. Nah. Ya. Enggak. Ini nafsul qawaid. Jadi diri daripada kaedah. Iya. Gimana bilangnya? Ainul qawaid gitu ya. Diri kaedah-kaedah yang terkhusus gitu ya. Iya, jiwa kayak enggak, bukan jiwa ini. Ini apa namanya? Apa bahasa ini saya nafas ya? Yang enak. Yang bernapas. Itu juga diri gitu. Sebentar ya, mengikuti kaidah-kaidah khusus nafsul makna, maknanya satu arti. Iya, satu arti. Berarti satu kaidah gitu ya. Maka satu kaidah yang terkhusus, kaidah khusus itu sendiri gitu. Nafsul kaidah, nafsul makna artinya iya, satu makna gitu ya, satu arti gitu ya. Berarti iya, yang khusus al-qawaid, kaidah-kaidah yang khusus. Terhadap kaidah-kaidah yang khusus tentang pentasnihan isim mamdud. Jadi maksudnya begini ya. Tentang permasalahan penjamaan isim mamdud kepada jamak mudzakkar salim, ini kaidahnya sama dengan pemusannahan isim mamdud. Maksud dia begitu. Jadi perkaranya ya, ketentuannya apa tadi, perkara ya, jadi bisa nih di dalam perkaranya, di dalam perkara penjamaannya itu satu kaedah nafsul qawaidul khassah bitasniyatil mamdud, di dalam memusannakan isim mamdud. Jadi memusannakan isim mamdud dengan menjamak mudzakkar salimkan isim mamdud itu perkaranya sama ya, itu maksudnya ya, satu apa namanya, satu kaedah yang khusus ya. Nah, kira-kira demikian. Itu yang dimaksudkan dengan ungkapan beliau. Atau kalau kita artikan lagi ya, kita usahakan diartikan secara harfiah, apabila ataupun tatkala isim mamdud dijamakkan kepada jamak mudzakkar salim, maka satu kaedah yang terkhusus dengan pemusannahan isim mamdud di dalam mengikuti di dalam perkaranya gitu ya. Ya gitu ya, itu kalau secara letterlike-nya. Jadi ittaba'at fi sya'nihi nafsul qawaid, jadi ya nyatu gitu ya, mengikuti kaedahnya sama. Nah, jadi akhirnya nanti akan kita dapati, nah, kita isim musanna sudah kan, berarti artinya kita bisa lihat di situ kaedahnya ya, al ismul musanna ismul enggak di sini ada objeknya, ittaba'at ya, terikuti gitu. Cuma bahasa kita terikuti. Tapi kan fiil itu dia satu fiil, tapi bisa butuh objek, bisa enggak butuh objek. Ada fiil dia butuh objek, tapi terkadang butuh objek. Biasanya selalu kalau fiil itu memang dia bisa memiliki objek, pantas memiliki objek, maka selamanya akan pantas memiliki objek. Contoh misalkan begini, baraba Muhammadun. Baraba muta'addin, walau objeknya enggak diutarakan, tapi yang jelasnya dia tetap muta'addin gitu loh. Nah, adapun ittaba'at itu kan ikut bab ifta'ala. Ifta'ala itu termasuk apa? Termasuk tsulatsi mazid, yang faedahnya adalah apa? Mutawa'ah. Jadi tidak menunjukkan objek ya. Ittaba'at terikut gitu. Ya. Cuma bahasa kita ya ujung-ujungnya mengikuti juga gitu. Ya, tapi sebenarnya ini terikut gitu loh. Dia lazim dianya. Makanya lebih enak sebetulnya jika seandainya antum jika seandainya ini semua kaidah-kaidah tadi itu sudah mendiri gitu loh. Ya sudah menjiwa gitu di diri kita. Iya, benar. Jadi maka lebih enak sebenarnya kalau dibaca Ittaba'at fi sya'nih. Kita paham. Cuma kadang-kadang membahasnya ini saya kan yang kita rumit bingung gitu. Karena kita tahu ini adalah fi'il lazim. Ya, karena dia mutawa'ah. Jadi nafsul qawaid ittaba'at. Jadi satu kaidah tersebut itu terikut sama gitu. Kalau lebih enaknya mungkin beginilah ya kalau ayo kalau keterjemahan ringan ya. Jadi apabila kita jamakkan apabila isim mamdud ya, tatkala isim mamdud dijamakkan kepada jamak mudzakkar salim, maka kaedah tertentu terhadap pemusannahan isim mamdud itu terikuti di dalam perkaranya. Ya, terikut di dalam perkaranya. Jadi penjamaan isim mamdud kepada jamak mudzakkar salim itu kaedahnya ya, kaedah pemusannahan isim mamdud itu terikut di dalam perkaranya, perkara penjamaan tadi, fi sya'nihi, ya di dalam penjamaan isim mamdud kepada jamak mudzakkar salim. Nah, demikian. Kaedah mentasniyahkan isim mamdud ini sama dengan kaedah ini. Iya. Nah, jadi kalau kita mau tahu kaedah penjamaan isim mamdud kepada jamak mudzakkar salim, maka silahkan lihat bagaimana memusannahkan isim mamdud di babnya gitu. Nah, ini coba kita lihat ya pemusannahan isim mamdud. Mana dia? Oh ya, itu dia ya. Wa idza thunyal mamdudu, ya wa idza thunyal mamdudu nudhira ila hamzati. Ya, nudhira ila hamzati. Dan kalau misalkan isim mamdud ingin dimusannakan, maka ditinjau kepada hamzahnya si isim mamdud. Ya, oleh karena itu makanya dia bilang apa? Ngikuti ke sana, ya kan? Ya, terikut ke sana, ke perkara kaidah-kaidah di dalam memusannakan. Nah, makanya di sini menggunakan al-qawaid, ya karena memang kaidahnya ada banyak ya. Fa idza kanat litta'nis, maksudnya kalau si hamzahnya itu untuk hamzah ta'nis, kulibat waw. Jadi bukan dibuang, tapi justru apa? Diganti. Hamzahnya bukan dibuang, enggak seperti isim maksur dan isim mangkus yang alifnya dibuang. Ya, alif dan ya-nya dibuang, namun isim mamdud itu hamzahnya bukan dibuang, akan tetapi diganti kepada huruf waw kalau hamzahnya li ta'nis. Wa idza kanat munqalibatan, wa idza kanat munqalibatan an ya'in hawawin baqiyat hamzatun au qulibat wawan. Kalau misalkan hamzah mamdudnya, hamzah yang terdapat di dalam isim mamdud tersebut sebenarnya itu merupakan gantian dari huruf ya atau dari huruf waw, maka ketika di jamak mudzakkar salimkan atau di isim, ketika mau di isim musannakan tetap hamzahnya. Tidak diubah atau boleh juga diubah tapi diubahnya ke huruf waw. Itu kalau misalkan hamzahnya itu merupakan hamzah gantian. Nah, kemudian ini yang ketiga yang saya baca ya. Yang keduanya kelewatan. Wa idza kanat asliyah, dan kalau hamzah yang terdapat di dalam isim mamdud itu hamzahnya hamzah asli, maka dibiarkan apa adanya. Jadi tidak perlu diubah. Kan begitu. Nah, jadi berarti artinya apa? Dari sini kita perlu memandang kepada hamzah yang terdapat di dalam isim mamdud. Hamzah itu harus kita kenali hamzah apa. Nah, hamzah pada isim mamdud ya, dari penjelasan beliau ini dapat kita simpulkan berarti ada tiga. Ada hamzah ta'nis, ada hamzah asli, ada hamzah ada hamzah munqalib. Ya, jadi ada hamzah ta'nis, ada hamzah asli ya, ada hamzah munqalibah. Ya, hamzah gantian. Nah, kalau misalkan litanis diubah ke huruf waw. Kalau hamzahnya itu kita ketahui bahwa itu adalah hamzah litanis, diubah ke huruf waw. Kalau hamzahnya asli ya, maka dibiarin. Iya, waw aja. Kulibat wawan. Kalau misalkan hamzahnya hamzah ta'nis ya. Nah, seperti hamra. Hamzahnya kan hamzah ta'nis, berarti hamrawan. Hamrawuna. Hamrawuna. Enggak bisa lah. Enggak bisa lah. Hamra mana bisa dijadikan jamak mudzakkar salim? Karena kan enggak memenuhi syarat. Ya, itu kan sifat untuk perempuan. Enggak bisa, itu kita cari kasus yang lain lah kalau Pak di jamak mudzakkar salimnya, jangan pakai contoh yang itu. Kan gitu. Nanti ada dicontohkan di situ ya. Nah, kemudian yang penting kita ingat dulu ah. Pastinya. Pastinya enggak berlaku jadinya. Karena memang enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim kan gitu. Nah, jadi kalau misalkan hamzanya hamzah litanis, maka diganti kepada huruf waw. Ini kasus di musanna dulu kita bicarakan. Dan kalau misalkan hamzanya hamzah asli, maka ya sudah, enggak ada diganti. Dibiarin apa adanya ya. Jadi baqiyat ala haliha, dibiarin apa adanya. Kemudian kalau hamzahnya itu kita tahu merupakan hamzah gantian. Nah, dari mana kita tahu kalau hamzah ini sebenarnya aslinya adalah huruf waw atau aslinya adalah huruf ya? Ini lagi-lagi ke ilmu tasrif. Iya, ke ilmu tasrif. Dari situlah, dari pensorofanlah kita tahu bahwa hamzahnya adalah aslinya huruf ya atau huruf waw. Nah, saat si isim mamdud tersebut itu mau dimusannakan, maka hamzah gantian tadi itu dibiarin apa adanya atau ya, atau diganti kepada huruf waw, baik yang ya maupun yang waw diganti ke huruf waw, jangan pula diganti ke huruf ya. Nah, demikian itulah kesimpulan dari kaedah-kaedah di dalam memusannakan isim mamdud yang terikuti ataupun terikut kaedah tersebut, terikut pada kasus ataupun pada perkara penjamaan isim mamdud kepada jamak mudzakkar salim. Jadi fisya nih pada perkaranya ya, jadi terikuti. Intinya begini, kaedah pemuannasan, kaedah pemusannahan isim mamdud itu kasusnya terikuti pada perkara penjamaan isim mamdud kepada jamak mudzakkar salim. Nah, demikian. Yaitu maksud dari lafaz beliau. Ya, kayaknya tadi bahasa Indonesia saya tetap kurang lebih enak, tetap kurang enak menurut saya. Jadi silakan antum cari bahasa Indonesia yang pas untuk terjemahan dari idza jumi'al mamdudu jam'a mudzakkarin saliman ittaba'at fi sya'nihi nafsul qawaidil khassati bi tasniyatil mamdudi. Ada yang bisa ngasihkan masukan? Ya silakan. Kalau coba silakan Mas Santo. Ya silakan bahasa Indonesia kan. Ya biar kita cari ada yang bisa ngasih masukan. Karena menurut saya bahasa Indonesia saya tadi juga masih belum ataupun kurang enak ya. Saya kalau enaknya itabat itu kalau diterjemahkan tetap mengikuti. Sebenarnya. Tetap mengikuti. Nah, coba susun. Kalau begitu coba susun. Okay. Ya, praktek kita. Coba susun. Gimana jadinya? Mengikuti. Mulai dari idza jumi'a. Jika isim mamdud dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Iya. Maka. Iya. Faidahnya mengikuti perkara-perkara dalam pemuannasan isim mamdud. Aha, pemusannahan. Pemusannahan isim mamdud. Iya, itu lebih enak dipahami saya pikir ya. Iya, masyaallah bagus ya. Walau memang jadinya diubah ya kasusnya. Karena kan berarti kata perkara disandarkan kepada isim musanna, kata perkara disandarkan kepada pemusannahan. Padahal kalau di sini kita lihat kata perkara itu disandarkan kepada penjamaan. Ya fi sya'nihi itu disandarkan kepada penjamaan. Kan gitu. Nah, ada yang bisa nyusun dengan bahasa Indonesia yang lain? Ya silakan Mas Royan coba. Nah, Mas Gulam silakan. Bang Budi, coba Bang Budi. Ya, kira-kira begitulah ya. Tapi saya pikir terjemahan dari Mas Santo tadi sudah cukup enak dipahami ya. Namun yang jelas memang ya tadi kita sadari bersama bahwa kata perkara kalau di buku itu disandarkan kepada penjamaan. Walau terjemahan Mas Santo tadi kata perkara justru disandarkan kepada kasus pemusannahan kan gitu kan. Ya, jadi tapi yang jelasnya enggak lari dari maksud lah ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, contohnya kayak apa? Contohnya seperti raffa. Ya, karena raffa adalah al hamzah asli ya. Ya, karena raffa ini hamzahnya hamzah asli, maka jadinya raffauna. Ya biarin aja. Kemudian banna. Ya, ini maksudnya orang yang apa ya? Orang yang suka ngebangun ya. Ya, tukang ya. Tukang. Ya, tukang betul, tukang. Siapa mau bala kok? Kalau membangun kan cuma sekali kan, nah, ini tukang ya betul, ya. Iya betul. Ah, kalau rofa saya nggak tahu artinya ini. Coba lihat di kamus rofa. Ya, kalau banna tukang bangunan ya, tukang membangun. Gitu. Ya ini bukan ain ini hamzah ini. Nah, jadi karena hamzahnya itu merupakan hamzah gantian daripada huruf ya, maka apa kasusnya? Ya, dibiarin atau diganti kepada huruf waw. Jangan diganti ke huruf ya, ya, walaupun kita tahu itu aslinya adalah huruf ya. Ya kan, bana itu kan berasal dari kata apa? Bana ya bani. Ya kan, bana ya bani binaan. Nah, itu aslinya adalah huruf ya. Bana ya bani binaan. Binaan aslinya adalah binayan. Kan begitu. Caranya tahu ini gantian apa? Iyalah, makanya kan saya bilang tadi tasrif. Jadi untuk mengetahui itu hamzahnya taknis atau hamzahnya asliyah atau hamzahnya munqalibah, maka kembalikan kepada tasrif. Begitu. Jadi semua ilmu yang ada ini sinkron, enggak bisa salah satunya kita tinggalin. Enggak bisa kita belajar nahwu aja tanpa belajar tasrif. Hah? Kan tadi kan banna'u ini kan merupakan shighah mubalaghah ya, ataupun isim mustaq daripada bana ya bani, kan gitu kan. Nah, bana ya bani binaan, yang binaan aslinya adalah binayan. Nah, demikian. Iya. Iya, jadi solusi apa namanya ketentuannya? Apabila terletak hamzah sertaan itu. Iya, kaidahnya benar. Nah, jadi ketentuannya ketika kita ingin menjamak mudzakkar salimkan banna'u, ya banna'un, maka dibiarin hamzahnya atau si hamzahnya diganti kepada huruf waw. Baik, nomor 4, silakan lanjutkan Mas Ryan. Poin nomor 4. Enggak usah, baca isim aja. Hasbu. Iya. Hasbunun. Jam'al mudzakkar salim. Idza kana mudhafan. Baik, jadi hasbunun jam'il mudzakkar salim idza kana mudhafan. Hasbunun jam'il mudzakkar salim idza kana mudhafan. Iya, berarti hudhifa seharusnya ya. Iya, soalnya ada idha di sini. Hudhifa nunu jam'il mudhakkar salimi idha kana mudhafan. Karena idha ini kan adalah apa namanya tuh zaraf ya. Zaraf dari fi'il hudhifa. Ya, mau gak mau begitu ya. Jadi hudhifa nunu jam'il mudhakkar salimi idha kana mudhafan. Ya, berarti fi'il juga di sini ya. Berarti yang di atas pun ya dibaca jum'i'al maksuru lah ya. Jum'i'al maksuru wal mangkusu wal mamdudu jam'a mudzakkarin saliman. Jadi berarti enggak harus berurut lah. Ya, wallahu alam. Baik, jadi jam'a jumi'al maksuru, kemudian nomor 4 hudhifa nunul. Iya, seharusnya hudhifa kan? ini tunggu dulu ya. Hadfu nun jam'il mudzakkaris salimi. Kalau dibaca isim apa yang mencegahnya? Kalau dibaca isim apa yang mencegahnya? Idza kan bisa saja dzaraf dari fiilnya, kan bisa saja itu jadi dzaraf dari fiilnya. Contoh kayak misalkan idza jumi'al ismu al manqus, berarti kan dia sebagai dzaraf daripada fiilnya. Jadi berarti idza sebagai dzaraf daripada kana, kan nggak harus hudhifa di sini. Ya, saya pikir enggak ada yang menghalangi ya untuk dibaca hadfu nun jam'il mudzakkar salimi. Namun, kalau dibaca hudhifa apakah jadi masalah? Saya pikir tetap enggak juga. Kenapa enggak? Karena nun bukan muannas hakiki. Enggak, bukan nun bukan muannas hakiki. Nun itu muannas majazi. Contohnya seperti apa? Iya, zahratun jamula az-zahratu atau jamulati az-zahratu. Karena muannasnya muannas majazi. Jadi tetap wajib ya. Nah, kalau dia hakiki baru wajib menggunakan ta'utani sakinah. Jadi masing-masing punya solusinya. Ya, jadi kalau dibaca hadfu pun saya pikir enggak ada yang mencegahnya untuk dibaca hadfu ya. Jadi hadfu nun jam'il mudzakkar salimi idza kana. Karena kan kalau misalkan ditanyakan mana jawab dari idza ya maklum itu apa namanya? mahdhuf kan, sudah maklum bahwa jawab daripada idza mahdhuf. Ya, demikian. Dal 'alaihi dalil berdasarkan lafaz-lafaz ataupun ungkapan sebelumnya. Nah, demikian. Ya wallahu a'lam, silakan mau dibaca hudzifa ataupun hadfu nuni jam'il mudzakkaris salim idza kana mudhafan. Nah, apa kata beliau, tuhdhafu nunu jam'il mudzakkar? Ini di sini jelaskan baru pas ya. Jadi saya pikir memang ini hadfu lah. Ya, untuk menyesuaikan semuanya itu isim ya. Saya pikir ini hadfu ini. Wallahu a'lam. Tuhdhafu nuni jam'il mudzakkaris salimi ya mudzakkaris salimi idza kana mudhafan. Nah, ini banyak yang dilupakan oleh sebahagian kita ya, yaitu bahwa kita lupa ngebuang nun yang terdapat pada jamak mudzakkar salim saat dia kita mudhafkan. Ya, contohnya kayak apa? Hadara mudarrisul lughati. Ya, kalau al-lughatnya ada hadara mudarrisuna. Tapi saat kita jadikan dia sebagai mudhaf dengan cara memasukkan mudhafun ilaih kepadanya, maka nunnya dibuang. Hadara mudarrisul lughati. Ya, bacanya begitu. Mudarrisul lughati sebagaimana yang terdapat di dalam kitab tajwid ya, di dalam membaca huruf mat saat bertemu alif lam itu huruf matnya tidak dilafazkan. Kan begitu ya, kalau misalkan di buku tajwid itu keterangannya demikian. Kalau itu kan ini ketentuan ketika huruf mat ketemu alif lam. Bagaimana cara membaca huruf sukun ketika bertemu alif lam? Itu ada dua. Jika huruf sukun tersebut itu adalah huruf mat, kata yang tertera di dalam buku tajwid kan gitu. Nah, kalau huruf sukunnya adalah huruf mat, maka huruf mat tersebut tidak dibaca. Tapi kalau huruf sukunnya bukan huruf mat, maka diharokati dengan harokat kasroh. Nah, demikian. Ya, biasanya begitu ya. Jadi hadara mudarrisul lughati. Terus enggak ada bedanya dong ketika enggak ada waw dengan enggak ada waw ya. Memang kalau kita yang ngomong bisa jadi enggak ada bedanya, tapi kalau orang Arab yang punya kredibilitas itu mereka bisa membedakannya, yaitu dengan memberikan ciri nabar. Jadi hadara mudarrisul lughati. Iya. Jadi ada nabarnya gitu. Kalau huruf sukunnya itu apa? Ya, abang tanya yang mana nih? Oh, kalau misalkan dia huruf mat, kalau huruf mat ketemu alif lam, ya kalau huruf mat ketemu alif lam, maka huruf matnya nggak dibaca, begitu, Bang Budi. Atau lebih tepatnya bukan alif lam, hamzah wasol. Ya, lebih tepatnya hamzah wasol. Jadi kalau huruf mat ketemu hamzah wasol, maka huruf matnya nggak dibaca. Ya, biasanya di buku-buku tajwid begitu keterangannya. Ya, demikian. Susah ya? Hah? Susah. Nah, ini yang datang nih, satu orang mudaris sama jam banyak mudaris. Ya. Banyak? Oh, benar. Ya, kan? Jadi kan begini, kalau misalkan kita ngomongnya, hadara mudarrisul lughati, umpama. Kan? Apakah itu satu orang atau banyak orang, ya akhirnya nggak bisa kita bedain, nggak bisa kita simpulkan kecuali jika si pengucap itu memberikan perbedaannya. Nah, pengucap yang fasih ataupun pengucap yang mengerti permasalahan yang terdapat di dalam bahasa Arab, dia akan katakan begini, hadara mudarrisul lughatil arabiyyah, begitu. Tapi kalau misalkan hadara mudarrisul lughatil arabiyyah berarti satu orang. Tapi kalau misalkan hadara mudarrisul lughatil arabiyyah berarti banyak orang. Gitu. Ditandai dari lughatnya itu kan lughatnya jamak. Kalau sebenarnya ketentuan jamaknya al-lughat itu enggak ada keharusan kan? Iya kan? Enggak ada keharusan. Jadi kalau misalkan al-lughat jama apa lughahnya juga dijamain, berarti si para guru tadi itu menguasai banyak bahasa. Ya jadinya begitu malahan. Iya. Sementara kalau misalkan si banyak guru tadi menguasai satu bahasa saja, itu bahasa Arab, ya enggak perlu dibanyakin bahasanya, kan gitu kan? Iya. Wallahu a'lam. Jadi ya maka akhirnya apa? Jama muannas sama muannas, jama ya. Ini kalau kita ganti juga kan bisa tergantung kebutuhan. Kalau misal si guru tersebut memang menguasai banyak bahasa, berarti mau enggak mau kita katakan mudarrisul lughat. Dia itu adalah guru banyak bahasa. Ya mau enggak mau kita banyakin kan gitu kan. Iya, karena dia guru ataupun pengajar banyak bahasa. Bahasa Inggris diajarinya, bahasa Arab diajarinya kan gitu kan. Tapi kalau misalkan dia cuma satu bahasa, berarti kita katakan mudarrisul lughati. Kan gitu. Ya wallahu a'lam. Nah demikian. Artinya kan enggak pengaruh sama mainnya. Enggak pengaruh sama si mudarris, enggak pengaruh. Nah, mudarris tergantung si mudarrisnya lagi, jumlah si mudarrisnya. Kalau si jumlah si mudarrisnya satu, berarti pakai isim mufrad. Kalau jumlah si mudarrisnya ada lebih dari dua, berarti pakai isim jamak. Nah, tinggal yang jadi permasalahan di kita adalah untuk ngebedain mana yang mufrad, mana yang jamak. Saat dilafazin, kalau begini kita tahu kan gitu ya. Kalau pas orang ngomong, kita kan enggak tahu dia ini sedang pakai jamak atau sedang pakai isim mufrad kan. Nah, tidak lain tidak bukan pembedanya adalah dengan kita memberikan nabar. Itu mau enggak mau dan itu fushah. Itu sampai dipelajari ya. Dan ilmu pelajarannya pun sampai diberikan nama ilmu aswad begitu ya. Demikian. Allah. Hah? Iya. Iya, itulah dia. Benar. Tepat. Ilmu aswad wa fahmul masmu. Sampai begitu. Jadi banyak sekali Mas ya mau kita pelajari. Satu lagi lah ya, biar kita selesaikan permasalahan jamak nomor 5. Silakan Mas Fajian. Al-alfadhul mulhafatu bi jam'il mudzakkari salimi fi i'rabihi. Iya. Yanhafu bi jam'il mudzakkari salimi fi i'rabihi al-alfa. Iya. Ayo. Yalhaqu al-alfadhu. Nah, al-fadhu, kenapa bisa al-fadhu kira-kira? Apa alasannya? Apa landasannya? Nah, itu sebagai dari iya. Jawabannya fa'il. Iya. Tapi sebenarnya itu bukan fa'il ya. Itu yulhaqu itu. Iya. Naibul fa'il. Ah, naibul fa'il. Karena bacanya yulhaqu bukan yalhaqu. Iya, coba ulang sekali lagi. Yulhaqu. Al-Atiyatu. Na'ad dari Al-Fad ya. Al-Atiyatu. Ini sirah apa ini Mas? Al-Atiyah. Iya, sirah isim fa'il ya. Wazannya pun jelas, fa'ilah ya. Fa'ilatun. Ya kan begitu. Baik. Nah, al-atiyatu. Kalau misalkan dia ini dimudzakkarin kan tadi al-atiyatu. Nah, kalau misalkan dimudzakkarin berarti kan dibuang. Dibuang? Iyalah, tak marbutahnya kan. Berarti jadinya al-ati. Iya, ya aslinya memang benar al-atiyu. Tapi karena apa? Karena thiqal. Karena thiqal, ingat, dhammah itu thiqal bagi huruf ya apabila huruf sebelumnya kasrah. Itu aja, ingat aja itu. Memang aslinya al-atiyu kan gitu. Tapi karena dia thiqal jadinya al-ati. Kan begitu ya? Nah, kalau dibuang alif lamnya? Ayo. Kalau dibuang alif lamnya maka jadinya gimana? Atin. Atin. Iya, atin tepat. Atin. Ya-nya hilang ya. Kenapa bisa hilang ya-nya? Kenapa bisa hilang? Iya. Ya? Karena tanwin maksudnya. Iyalah, kenapa bisa hilang kalau ditanwin kan kenapa bisa hilang? Tanwin kan nun sukun. Jadi berarti akhir isim. Ah, berarti bertemu dua sukun. Iya. Jadi ya-nya hilang karena bertemu dua sukun. Masyaallah. Tepat. Aslinya qadiyun, tapi karena apa? Karena dhammah itu berat bagi huruf ya, jadinya qadin. Nah, karena ketemu dua sukun dihapuslah ya-nya qadin jadinya. Nah, begitu. Nah, demikian. Ya, pertama-tama tentunya harus kita ingat, harus kita sadari bahwa tanwin itu bukan apa? Bukan dua fathah, bukan dua dhammah, bukan dua sukun, tapi tanwin itu adalah iya, ada di sini. Ya, ada di sini nih. Apa kata beliau di sini? Tanwin. Saya lupa lafaznya. nunun sakinatun talhaqu akhir al-ismi lafdhan wa tufariquhu khattan. Kalau enggak salah begitu lafaz beliau. Kalau enggak salah ya. Karena kadang-kadang masing-masing buku beda-beda. Halaman berapa? Mana dia? Hah? Oh, halaman 321. Halaman 21 kalau di buku saya, kayaknya sama lah. Nah, di situ kata beliau nomor 3. Halaman 21 nomor 3. At-tanwinu nunun sakinatun wala tuktab. Jadi tanwin itu adalah nun sukun. Nun sukun, ingat, huruf nun. Bukan dua fathah, bukan dua kasrah, bukan dua dhammah. Tapi huruf nun, nun yang sukun. Wala tuktab, dan nun sukun tersebut enggak ditulis di dalam penulisan. Jadi ketika kita nulis Muhammadun, nun sukunnya jangan ditulis. Wa yunfaqu biha fi akhiril ismin nakirah, dan nun sukun tersebut dilafazkan di isim nakirah. Wa tursamu dhammatain, dan digambarkan dengan dua dhammah atau dua fathah atau dua kasrah. Nah, demikian. Ya, jadi begitulah permasalahannya. Nah, jadi kata beliau, nah poin nomor 5 ini beliau menjelaskan kepada kita tentang beberapa lafaz-lafaz yang dianggap atau dikategorikan dengan jamak mudzakkar salim di dalam pengi'rabannya. Jadi poinnya sebenarnya di sini apa? Adalah permasalahan pengi'rabannya. Di mana lafaz-lafaz ini kita i'rab sebagaimana kita mengi'rab jamak mudzakkar salim, tapi dia bukanlah jamak mudzakkar salim. Bukan. Dia bukan jamak mudzakkar salim. Hanya saja di dalam pengi'rabannya dikategorikan kepada jamak mudzakkar salim. Itu dia. Makanya disebut dengan al-mulhaqah bihi. Kata beliau, yulhaqu bi jam'il mudzakkari salimi fi i'rabihi al-alfadhul atiyatu. Nah, beberapa lafaz-lafaz berikut ini itu dikategorikan kepada jamak mudzakkar salim di dalam pengi'rabannya. Apa saja? Ulu. Satu. Ulu ya, kok ulu? Ulu, satu. Iya, benar. Ya, ulu. Yang ulu ini artinya adalah ashab. Ya. Ulu ini artinya adalah ashab. Kemudian ishruna. Ya, kalau ini tahulah artinya. Thalathuna sampai ketis'una. Jadi, ishruna, thalathuna, arba'una, sampai ketis'una, semuanya itu lafaz-lafaz yang dikategorikan kepada jamak mudzakkar salim di dalam pengi'rabannya. Kemudian banun, kemudian ahluna, kemudian sinuna. Yang cuma saya yang herannya yang ulu ini ya, kenapa nggak dibikin uluna saja gitu? Walau kita tahu nggak akan pernah kita temui ulu ini berdiri sendiri. Iya, nggak akan pernah kita temui ulu ini berdiri sendiri. Tapi sebenarnya saya pikir nggak ada masalah ya, uluna langsung. Nah, nunnya nggak pernah muncul karena memang apa? Karena dia selalu jadi mudhaf. Dan mudhaf itu kan gak boleh ada nun jamak. Ya seharusnya bikin aja uluna gitu. Ya kan gitu ya. Saya juga bingung kenapa dia takut untuk membuat uluna gitu. Uluna gak bisa jadi harus takut iwan. Iya bukan. Ya bukan. Ya, sama kayak isruna kan bukan. Oh maksudnya dikatakan sebagai mereka ada yang bilang begitu. Ada yang ngomong begitu. Iya betul. Berdiri, tapi bertanwin. Oh enggak pernah. Enggak mudhaf ilaihnya itu apa? Malfud ya selalu. Enggak seperti kullu yang memang dia mudhaf ilaihnya bisa sama dengan asmaul khamsah yang tidak bisa berdiri sendiri kan kullu kecuali dengan mudhaf. Iya. Ketentuannya mirip sama asmaul khamsah yang mana dia harus sebagai mudhaf gitu ya. Iya. Tapi dia enggak masuk kategori asmaul khamsah ya, bukan. Justru dia masuk kategori jamak mudzakkar salim di dalam pengi'rabannya. Sebenarnya cuma karena memang posisinya itu selalu sebagai mudhaf dan enggak pernah berdiri sendiri, ya akhirnya nunnya enggak pernah muncul karena ketentuannya tadi apa? Hadfu nun jam'il mudzakkar salim idza kana mudhafan. Kan begitu. Paham ya? Jadi saya pikir sebenarnya enggak ada masalah sih kalau dibikin ulu. Nah, cuma kan kita tahu penggunaan ulu enggak pernah berdiri sendiri. Banuna, ahluna, sinuna, alimuna. Kok alimuna, alamuna. Ya ini adalah mulhaq bijam ilmu dhakaris salim fil i'rab. Kemudian araduna, ini juga mulhaq bijam ilmu dhakaris salim fil i'rab. Wa hadhil asma ghairu ghairu apa nih? Apa muktamilah? Hah? Iktamala sempurna ya? Kalau kamula sempurna, iktamala juga sempurna gitu. Tersempurna. Coba lihatkan dulu di kamus. Kalau kamula kan sempurna, kalau iktamala gimana gitu? Hadhil asma'u ghairu muktamilatin. Oh, lengkap ya. Berarti iktamala lengkap ya. Nah, wa hadhil asma', isim-isim ini tadi yaitu yang mulhaq tadi ataupun lafaz-lafaz yang mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim tadi, semuanya itu ghairu muktamilati syurutin. Ya, ghairu muktamilatin. Ghairu muktamilati syurutin atau ghairu muktamilati syurut atau jam'il ini yang mana nih yang lebih bagus? Syurutu. Ya. Jadi yang muktamila bukan al-asma. Al-asma lah kan tidak lengkap. Wa hadhil asma ghairu muktamila. Nah, tidak. Iya, tidak melengkapi syarat-syarat gitu ya. Ya, intinya begitu. Cuma ini ghairu muktamilati syuruti jam'il atau ghairu. Ya. Pakai kaidah yudhafah aja lah lebih bagusnya. Iya. Iya, lebih selamat. Wa hadhil asma ghairu muktamilati syuruti jam'il mudzakkaris salimi. Nah, isim-isim ini tadi semuanya itu tidak melengkapi syarat-syarat penjamaan penjamaan jamak mudzakkar salim gitu ya. Al-madhkurati bil faqrati tsaniyati anifan yang kita sebutkan di faqrah nomor 2 ataupun di poin nomor 2 tadi. Ya, ada di poin nomor 2, di situ disebutkan apa saja yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Nah, kata beliau apa? Yaitu al-alam was-sifah. Ya. Nah, adapun isim-isim tadi sepertinya isyruna, ini isyruna bukan alam dan juga bukan sifat. Jelas tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim. Nah, itu kata beliau. Jadi wa hadhil asma ghairu muktamilati syuruti jam'il mudzakkaris salimi illa annaha turfa'u bil wawi wa tunsabu wa tujarru bil ya. Hanya saja dia tetap dirafa'kan dengan waw dan dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Walidha fahiyya tu'tabaru mulhaqatun bijam'il mudhakkaris salimi fi i'rabihi. Oleh karena itu, maka lafaz-lafaz tadi, hiya kembali kepada alfaz, ya, lafaz-lafaz tersebut itu dianggap sebagai apa, dianggap ataupun diibaratkan mulhaq bijam'il mudhakkaris salim di dalam pengi'rabannya. Contoh hadhara arba'una rajulan. Arba'una ini enggak bisa kita bilang jamak mudzakkar salim karena tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim. Namun tetap saja dia di'rab sebagaimana i'rabnya jamak mudzakkar salim. Oleh karena itu kita anggap dia sebagai mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.